Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi 'ilmihi fid dharain. Kemudian dah tulis al-qa'idah as-sadisah wal isyrun. Dah cukup ininya. Ya, kaidah yang ke-26. Al-fadilatul muta'alliqatu bidzatil ibadah. Keutamaan yang terkait dengan berkaitan dengan dzatul ibadah. Ibadah itu sendiri aula bil mura'at minal muta'alliqati bizamaniha au makaniha. Itu lebih utama untuk dijaga, untuk diperhatikan dibandingkan keutamaan yang terkait dengan waktu dan tempat. Ya, kan kita tahu bahwasanya ibadah tertentu itu ada yang dia utama tanpa ada kaitan dengan waktu dan tempat, seperti qiraatul Quran. Ya, enggak ada dia, Pak. Kalau di masjid lebih utama dibandingkan di rumah, ya, tidak. Terkait dengan makan atau terkait dengan waktu, kalau subuh lebih utama dibandingkan malam, enggak ada. Ya, Al-Qur'an secara umum fadilah semuanya. Ya, karena itu afdhalu dzikr itu Al-Qur'an. Tetapi ada ibadah yang dia itu berkaitan dengan waktu. Ya, seperti misalkan ibadah yang berkaitan dengan waktu salat duha misalkan, ya, waktu duha. Apalagi salat sunnah syuruq, ya, berkaitan dengan waktu. Ada yang berkaitan dengan tempat, ya, seperti kalau kita di Arafah, ya, berdoa di Arafah karena kaitannya dengan tempat, ya. Ibadah semua yang ada di haji dan umrah itu kaitannya dengan tempat. Ada orang Indonesia di Tarim, ya, antum lihat ada videonya, Syekh Al-Arifi ditanya, itu orang sufi di kuburan, dia baca ini, baca apa itu manzumah, ini bahasa ya, imriti kalau enggak salah. Kenapa di sini belajarnya, ngajinya di sini saya lebih khusyuk, katanya. Lah, di masjid gimana? Di masjid ya bagus, tapi saya lebih khusyuk di sini dari di masjid, di kuburan dia. Nah, itu memang seperti itu fakta di sana, tempatnya orang sufi itu orang agak ini, ya, agak hau-hau sedikit di sana itu. Ya, maksudnya itu mereka cinta kubur, ya, suka dan kuburan. Ya, makanya, ya, betul. Itu sebagian masyayikh kita mengatakan, jangan kalian katakan mereka sufi, kata mereka kuburi, karena beda antara sufi dan kuburi. Ya, kalau sufi masih mending. Sufi itu ada dua, disebutkan Syekhul Islam. Ya, ini disebutkan oleh masyayikh yang mutakhasis, spesialis dalam akidah. Bahwasanya sufi ada dua, sufi yang munharif, yang menyimpang, dan ghairu munharif, yang tidak menyimpang. Seperti Muhammad Ibn Junaid, itu adalah sufi yang tidak menyimpang. Pengikutnya itu tidak menyimpang dia. Nah, itu apa? Sufi. Jadi orang yang dia suka ke kuburan itu dengan minta-minta di situ dan seterusnya, itu bukan sufi dia, kuburi. Beda. Kita katakan apa? Tidak ada keutamaan membaca Al-Quran di kuburan. Nah, maka itu tidak. Berbeda dengan kita berdoa di Mekah atau berdoa di Padang Arafah, itu ada keutamaan. Jadi kita di sini, al-fadila al-muta'alliqa bidzatil ibadah, keutamaan yang terkait dengan waktu, dengan ibadah itu sendiri, lebih utama dijaga, ya, diperhatikan, dikedepankan dibandingkan keutamaan yang terkait dengan waktu dan tempat. Makna al-qa'idah. Atau kita berikan satu contoh dulu di situ, mana belum baca ini. Lau tayaqqana faqidul ma hudurahu akhir waktu. Kalau orang yang dia itu tidak ada air, dia kehabisan air, posisinya dengan perjalanan dia tidak ada air, tapi dia yakin tidak ada air sekarang, nanti di akhir waktu, misalkan waktu zuhur, ya, nanti jam-jam setengah tiga atau jam tiga kurang lima menit, itu insya Allah akan ada gelombang kedua yang datang, mereka bawa air. Yakin enggak? Yakin. Taib. Kita katakan fatakhiru salati litadiyatiha bil wudu'i afdal. Maka ditunda salatnya. Kenapa? Karena menunda salat untuk melakukan salat dengan berwudu karena yakin ada air di akhir waktu, ya. Jadi kita katakan tunda salatnya karena itu yakin dengan wudu nanti. Itu afdal, lebih utama. Min ada iha awalal waqt bitayammum dibandingkan kita salat di awal waktu. Ya, salat di awal waktu fadilah kan? Jadi salat di awal waktu itu fadilah. Berarti fadilahnya terkait dengan waqt, dengan waktu. Ya. Tetapi kita katakan apa? Kalau di awal waktu tapi dengan tayammum, kita katakan lebih afdol menunda sholat, tetapi kita dengan wudu, ya, dengan yakin dengan wudu. Ya. Zatul ibadah itu tadi ibadah itu sendiri bisa tidak dikerjakan dengan sempurna, yaitu dengan wudu tanpa harus tayammum. Bisa, tapi ditunda di akhir waktu. Saya tidak dapat pahala di awal waktu. Kita katakan yang ditunda itu lebih afdol dibandingkan sholat di awal waktu, tapi kondisinya tidak sempurna, yaitu menggunakan tayammum. Nah, itu contohnya. Masuk sekarang kita makna kaidah. Lebih enak kalau dicontohkan dulu ya. Contoh sudah tergambar makna kaidah. Makna kaidah annahu idza daral amru baina mura'ati dzatil ibadat dzatil ibadah wa mura'ati makaniha aw zamaniha fa mura'atu nafsil ibadati aula. Apabila harus bertemu ini dua perkara. Yang satu kita kedepankan ibadah itu sendiri dengan dikerjakan sempurna, tetapi harus kita tidak mendapatkan keutamaan awal waktu atau keutamaan tempat, ya, yang mana yang lebih utama. Dia katakan di sini fa mura'atu nafsil ibadah, kita mengedepankan menjaga ibadah itu sendiri dengan sesuai kesempurnaannya itu aula, itu lebih utama. Li'anna, karena ma ta'allaqa bi dzati syai'i aula mimma ta'allaqa bi amrin kharijin anhu. Ya, karena sesuatu yang dia ibadah berkaitan dengan ibadah itu sendiri, ya, itu lebih utama dijaga, lebih utama dilakukan dibandingkan yang terkait dengan perkara yang di luar dari ibadah itu, ya. Keutamaan waktu itu bagian dari salat atau enggak? Bukan, dia amr kharij, ya, perkara, ya, perkara di luar. Ya, contohnya apa? Contohnya kita contohkan gampangnya itu doa, ya, berdoa di sini dengan berdoa di padang Arafah, sama atau beda? Beda. Keutamaan di Arafah lebih afdol, ya, lebih utama. Makanya perbanyak doa ketika di Arafah. Nah, maka kita katakan berarti doa itu ibadah, ya. Keutamaan tempat itu sesuatu yang kharij, ya. Kalau misalkan kita katakan afdol dimanapun ibadah, berarti sama di Arafah dengan di sini sama. Nah, itu bukti bahwasanya apa? Keutamaan tempat atau keutamaan waktu itu amr kharij, perkara yang di luar, ya, yang berbeda dengan ibadah itu sendiri. Dalilul qaidah. Dalilnya qaulu sallallahu alaihi wasallam idza quddimal asya. Idza quddimal asya. Bukan isya, ya. Kalau sudah datang makanan makan malam, asya. Kata para ulama, ini la yakhtasu bil asya, tidak khusus untuk asya. Semua waktu makan, ya. Waktu makan siang pun seperti itu. Maka fabda'u bihi, maka mulailah dengannya. Maksudnya apa? Kita asya dulu sebelum isya. Ya, fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib. Sebelum kalian salat salat maghrib. Ya, salat maghrib, salat isya, ya, salat zuhur sesuai dengan makanan yang hadir. Ya, misalkan kita datang sudah ini buka puasa, habis makan, ya, kita ada pelajaran ibu dapur siapkan makan, azan ini isya, ya, di bel makan dulu, sudah siap, duh, sudah siap makanan, kita mau sholat, maka kita katakan yang dikedepankan yang mana, ya, yang dikedepankan yang mana? Apakah kita makan isya dulu, makan malam dulu, atau kita sholat isya? Maka kita jawab, yang dikedepankan itu adalah makan dulu, makan asya dulu, makan malam dulu. Dengan catatan, ya, dengan catatan dia itu yatuku ilaihi. Ya, kata para ulama Syafi'iyah itu disebutkan kalau dia sangat condong hatinya kemakan, yang menyebabkan kalau dia sholat tidak khusyuk dia. Aduh, malam ini ikan bakar lagi sholat dia. Allahu Akbar, ya sudah. Oh, ikan bakar dihayalkannya itu, ikan bakar, ya. Tidak khusyuk dia, maka dia sholat ditunda. Dal qaida idza quddima al asya fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib. Ya, jadi seperti itu ya, jadi seperti itu. Jadi posisinya kalau dia yatuku ilaihi, maksudnya dia yamilu ilaihi, ya. Dhihnuhu. Dia itu terfikir ke situ. Dan dia enggak bisa dia nahan, ya. Jadi kalau dia bisa nahan atau enggak terpikir, salat isya dulu. Ya, jadi hadis ini difahami bukan dengan letter-letternya. Pokoknya ada asya, qaddim, ya, enggak. Ya, enggak. Ya. Atau ada yang perinci, diperinci Ustaz. Kalau makannya lobster, iya. Kalau misalnya makanannya megonon, enggak, isya dulu. Ya. Jadi kalau sholat zuhur pun sama, ya sholat zuhur pun sama, ya karena ini apa? Karena ini namanya, ya, hadis ini ma'lulatul ma'na, ma'qulatul ma'na, dia ada maknanya, ada maksudnya. Kenapa disuruh kedepankan? Karena apa? Zahir kan maknanya, karena dia membuat yushawishul fikrah, ya taswis, ya, membuat kita itu tidak khusyuk kepikiran. Aduh, ini paha ayamnya habis sudah ini, ya. Lutfi sudah yang makan ini. Ya. Pada makan sebagian, dia sholat. Terpikir dia akhirnya. Aduh, dimakan kucing dah ini. Ya, maka apa? Maka mempengaruhi dia. Iza quddimal asya, fabda'u bihi qabla an tusallu salat al-maghrib. Wajul istidlal. Anna fi taqdimil asya mura'atan li fadilatin tata'allab bidhatil ibadah. Bahwasanya takdim al-asya, mengedepankan kita makan malam, itu mura'atan, dalam rangka menjaga fadilah, keutamaan yang terkait dengan ibadah itu sendiri, yaitu apa? Hudurul qalb. Kita lebih utama mana? Kita sholat sekarang tapi tidak khusyuk, atau ditunda tapi khusyuk? Utama mana? Ditunda meskipun khusyuk. Nah, ini madhab apa? Madhab Syafi'iyah. Karena madhab Syafi'iyah itu apa? Al-waqt as-salah itu waktu muwassah. Waktu salat itu waktu yang muwassah. Muwassah itu yumkinu fi'lu salati atau fi'lu ibadati fi ayi waqtin kan. Dia bisa melakukan ibadah di waktu kapanpun, di awal, di tengah, di akhir bisa. Itu muwassah. Kalau salat kalau puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Dia katanya, ah, ana lagi mau tunda Ramadan ana yang hari pertama ini. Mau ditunda hari kapan? Di hari kedua sudah berlalu berarti kan? Nggak bisa. Hari kedua ada kewajiban baru. Hari ketiga sampai ke 30 ada kewajiban baru. Berarti dia hanya bisa kalau dia tidak puasa sekarang, dia harus mengulang qadha di luar waktu Ramadan berarti. Nah, ini waktunya mudayyak. Ya, lawan dari muwassa. Itu maksudnya. Tidak bisa dikerjakan di waktu wajib, ya. Berbeda dengan sholat, bisa dikerjakan, ya. Dan ini harus dipahami, hukum fikih beda dengan masalah apa? Dalam masalah wara, kita katakan madzhab Syafi'i boleh dia ditunda, ya. Terlebih kalau ada hajah seperti ini. Tapi kalau kita katakan, kalau orang yang dia menundanya tanpa ada hajah, kemudian itu ya, itu menjadi rutinitas dia, maka itu ma'ib, dia tercela, ya. Tercela dia. Atau dia apa? Atau dia itu menunda salatnya. Ada hajah? Enggak ada. Enggak ada hajah. Enggak ngantuk sekali. Ya. Kalau ngantuk sekali kan enggak khusyuk dia salat subuh. Ya. Enggak tahu bacaannya apa. Atau dia itu enggak ada hajah sama sekali. Ngapain? Ya, anak lagi asik ini nge-game katanya. Lagi asik, lagi game. Nah, itu apa? Bukan hajah. Maka dia makruh. Hukumnya makruh. tapi jaiz, boleh. Itu makruh itu kan termasuk min hayyizil jawaz, termasuk perkara yang boleh, tetapi apa? Tarku aula, ya, dan itu bukan termasuk wara'. Nah, kita tahu hukum fikih seperti ini biar kita itu tahu dalam dakwah. Ya, ada tetangga, dia enggak pernah dia salatnya di awal waktu, di akhir waktu terus. Jangan kita marah-marah, ya. Jangan kita marah-marah, kita ingkari seakan-akan itu mungkar. Mungkar itu yang ma ankarahu syari', ya, mungkar itu yang diingkari syariat. Kita enggak boleh kita itu melampaui batas. Ya, syariat mengatakan ini tidak mungkar. Jangan kita katakan mungkar. Ya, nah itu di masyarakat seperti itu. Ya, ketika kita contoh gampangnya, qaul jumhur yang mengatakan bahwasanya sholat di masjid itu sunnah, ya, qaul jumhur itu madzhab arba'ah semuanya, termasuk madzhab Hanabilah, itu mu'tamad dia. Ketika masyarakat kita ada yang dia apa, di rumah terus dia sholat. Ya, Pak, kenapa Anda pernah sholat? Saya sholat, tapi di rumah, jamaah. Kan masyarakat banyak seperti itu kan? Sholat maghrib di masjid dia. Subuh, isya, asar, zuhur di rumah. Apa kita katakan? Oh, ini fasik ini. Anda cinta Allah dan Rasulnya. Ya, Anda suka ke masjid. Anda ini. Anda bisa kita itu melampaui dalam masalah ingkar mungkar, amar bil ma'ruf, ingkar mungkar. Anda bisa. Kita harus apa? Harus mauqif kita, sikap kita itu semuanya pada tatanan syariat, ya, ini dibolehkan diingkari atau tidak, nanti ada kaidah di belakang itu, masalah ini masalah nanti kita akan jelaskan itu dengan panjang lebar itu. Nah, ada ya. Oh, berarti di kitab satunya itu, di kitab itu. Nah, nanti kita jadikan di pembahasan akhir, itu penting. Pembahasan akhir penting. Masalah kaidah tidak permasalahan yang diperselisihkan tidak boleh diingkari. Yang diingkari hanyalah permasalahan yang disepakati kemungkarannya. Halaman 227. Nah, itu nanti kita kaji di akhir itu, ya. Ingatkan anak. Pembahasan penting itu. Ini kaidah yang disepakati. Ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Disebutkan oleh banyak ulama. Nah. Tapi kalau dia, Pak, kalau dia bilang ana biasa aja, ana ada makanan biasa aja, ya. Maka kita katakan qaddim al-isya. Karena apa? Karena keumuman hadis Nabi SAW, afdhalus salati as-salatu afdhalul a'mali as-salatu di awal waktiha. Afdal salat itu salat di awal waktu. Taib, kalau ditanya kaifa yahsulu awal waktis salati, bagaimana kita dapatkan awal waktu salat itu? Yang sudah belajar ini sudah ana jelaskan itu. Awal waktu salat itu bagaimana maksudnya? Bukan diri kan untuk sholat. Ya, dengan apa? Dengan melakukan melakukan apa? Yang ya ta'allaqu bis sholat, yang berkaitan dengan sholat, ya, asbab sholat, ya, atau maslahat sholat. Seperti apa? Seperti al wudu wa atau janabah kalau dia junub, mandi janabah. Kemudian satar aurah. Kemudian intizarul jamaah, menunggu jamaah. Maka kalau dia melakukan itu, kemudian dia salat, maka dia dapat pahala awal waktu. Ya. Kalau dia pakaian, kemudian dia santai dulu, chattingan, habis sholat, maka tidak dapat pahala awal waktu, karena dia sudah melakukan sesuatu yang di luar maslahat sholat, ya, tidak dapat. Ya, karena tidak ada apa, tidak ada musawwir, tidak ada perkara yang menjadikannya diberikan uzur untuk mentakhir sholat. Ya. Beda kalau dia takhir ada maslahat. Ya, kita misalkan ada rapat kan kita sering tunda kan, ya, itu ada musawwirun namanya. Musawwir itu sesuatu yang dia menjadikan harus mau tidak mau ditunda. Nah itu diperbolehkan dalam syariat kita. Nah yang seperti ini penting ya, kalau kita itu punya fikih kita akan bisa mengatasi banyak masalah. Jadi di situ disebutkan wajhul istidlalnya anna fi taqdimil asya mura'atan li fadilatin tata'allaqu bi dzatil ibadah wa hiya hudurul qalb. Ya, kita menunda salat, kita menunda salat atau mengedepankan makan malam karena dalam rangka menjaga keutamaan yang terkait dengan ibadah itu sendiri, yaitu ibadah itu diharuskan kita khusyuk. Kita disyariatkan kita khusyuk karena itu ruhnya ibadah. Ya, itu ruhnya ibadah. Dan ini penting ya, kita ketika belajar fikih kan hukum semua di situ. Enggak ada dikaji pendalaman khusyuk itu kayak apa, caranya bagaimana, ininya bagaimana. Ya. Nah, itu di kitab hati Tazkiyatun Nafs tentang masalah iman, ya, itu penting di situ. Ya, itu pentingnya akidah. Ya, akidah itu ruhnya. Jadi kalau kita mempelajari fikih saja tanpa melibatkan apa perkara akhirat, khusyuk, khasyah, roja, khauf, itu sholat kita hambar jadinya. Ya, sholat kita hambar. Makanya kalau kita sholat itu, kenapa kita sholat masih perbuatan mungkar juga jalan juga. Karena apa? Karena ruhnya tidak ada. Ya, ruhnya tidak ada. Apalagi kalau sudah sholat, ya, maunya cepat-cepat. Ya. Itu ini. Ruhnya ibadah itu hudurul qalb. Al khusyu itu apa? Al khusyu hudurul qalb, ya, wa sukunul jawarih. Itu khusyu. Al khusyu itu adalah hudurul qalb, hadir hati, wa sukunul jawarih, dan anggota badan kita tenang, ya. Enggak garu-garu, ya. Perbaiki imamah apalagi, ya. Apalagi keluarkan kaca, mak. Ngaca dia. Itu ada sahabat yang dia dikatakan Umar Ibn Khattab, dia banyak geraknya. Ya, banyak lirik dia, lirik kiri kanan. Kata Umar, kalau hatinya tenang, anggota tubuhnya pun tenang, ya. Berarti apa? Hatinya tidak tenang, hatinya tidak tuma'nina. Faru'iyat wa quddimat ala fadilati fi'li salati fi awal waqt. Maka karena kalau kita sholat di awal waktu sedangkan ada makanan yang hadir menyebabkan kita tidak khusyuk, maka kita tunda dalam rangka mengedepankan apa? Mengedepankan ibadah itu sendiri agar kita bisa sholat dengan sempurna dan khusyuk. Maka itu dijaga dan dikedepankan dibandingkan menjaga fi'lu sholah fi awalil waqti dengan tidak khusyuk. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam salatul mar'i fi baitihi afdalu min salatihi fi masjidi hadza illal maktubah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang di rumahnya lebih afdal dibandingkan salat dia di masjidku ini kecuali maktubah, kecuali yang maktubah wajib. Ya. Maktubah itu kataba, itu bimana wajaba. Ya. Maka kita katakan bahwasanya sholat sunnah itu afdalnya di rumah dibandingkan di masjid. Kalau antum di asrama berarti, ya, karena itu rumah antum. Antum di asrama lebih afdal. Makanya apa? Ini yang agak ini sedikit ya. Ada sunnah yang ditinggalkan. Ini termasuk sunnah ditinggalkan. Ini disebutkan itu ceramah panjang dalam masalah ini. Terkait dengan bagaimana keutuhan, menjaga keutuhan rumah tangga. Di antaranya apa? Melakukan petunjuk Nabi SAW, yaitu sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena suami itu kalau dia di masjid enggak bisa dilihat istrinya, enggak bisa dilihat anaknya, enggak bisa dilihat keluarganya. Teladannya itu enggak ada dalam masalah sholat. Sedangkan hati itu melihat kepada sholat dulu. Ya, seorang itu melihat kepada sholat. Biar dia itu sedekah bagaimanapun dan seterusnya, kalau dia sholatnya gimana? Ah, sholatnya kayak gitu. Ya, banyak bolong-bolongnya dan seterusnya. Maka apa? Sudah gugur dia. Tapi kalau kita sholat di rumah kan kelihatan. Nah, makanya disebutkan bahwasanya tidak selamanya sholat ibadah yang dilihatkan ke orang itu berpotensi riya, bukan? Ya, terkadang di situ apa? Di situ petunjuk, di situ huda, petunjuk Nabi SAW. Disuruh ibadah di rumah agar menjadi teladan bagi anak dan istri. Ya. Nah, itu kajian Syekh Muhammad Mukhtar Asyinkiti, Syekh Mukhtar Asyinkiti Muhammad Amin, ya Muhammad Amin Asyinkiti, afwan, Muhammad Amin itu yang di atasnya, Muhammad Mukhtar Asyinkiti, dia tentang masalah itu, penting itu. Kenapa kenapa keluarga sulit diatur dan seterusnya, itu diantaranya katanya karena kita meninggalkan perintah Nabi SAW atau petunjuk Nabi SAW untuk sholat sholat sunnah di rumah. Bukan maksudnya kalau sholat di masjid tidak boleh, bukan, dia afdol, ya. Nabi SAW mengatakan afdolu min sholatihi fi masjidi hadza illal maktubah, ya. Lebih afdol. Kalau afdol itu berarti apa? Ini jaiz, ini jaiz, ini boleh, ini boleh. Tetapi apa? Itu lebih afdol. Ini lebih afdol, lebih berat dia timbangannya. Karena itu isim tafdil. Isim tafdil itu tidak boleh kita membandingkan sesuatu yang boleh dengan yang tidak boleh. Ya, oleh karena ini dalil terkuatnya Imam Syafi'i. Ya, dalil terkuatnya Imam Syafi'i akan tidak wajibnya sholat jamaah di masjid. Karena ada hadis sholatul fadzi tafdulu ala sholatil munfarid bisab'ah wa 20 darajah. Sholat berjamaah itu melebihi salat sendiri 27 derajat. Coba bayangkan itu. Di situ disebutkan tafdulu, melebihi apa? Lebih afdol. Ya, berarti apa? Berarti ini jaiz, itu juga jaiz. Ini boleh juga. Tetapi di masjid afdol. Makanya Imam Nawawi mengatakan kalau dia salat berjamaah di rumahnya dapat enggak 27 derajat? Imam Nawawi menyebutkan dapat 27 derajat tanpa dikurangi, tapi dia tidak dapat satu fadilah masjid, ya, fadilah masjid. Ini apa ini? Supaya kita tahu bahwasanya apa yang dilakukan masyarakat kita itu adalah perkara yang jaizun, ya, juzu syara'an, boleh secara syariat, ya. Ana dulu waktu mondok di pondok Abi Ana itu tidak mau sholat di masjid, maunya jamaah di rumah. Ya, dia bilang enggak enak imamnya. Imamnya kalau baca sama 11-12 dengan saya katanya. Ya, 11-12 saya dan saya katanya. Mending saya sholat di rumah. Anak ajak terus sampai anak pernah enggak sabar juga. Ah, enggak usah sholat kalau enggak ini, enggak ke masjid. Masjid terus. Selang berapa lama anak ke Yaman, anak pulang, Masya Allah ibadahnya jauh, ya. Jauh. Anak enggak ada apa-apanya. Ya. Sekarang dia itu kalau dengan muadzin dia duluan dari muadzin, ya, dia bangun jam 3 jam 2 sudah bangun ke masjid sudah itu, ya, masih setengah jam, masih satu jam itu baru azan dia sudah di masjid, ya, Masya Allah buahnya itu. Jadi terkadang dakwah itu tidak mesti harus lakukan ini, tidak mau dia, sudah tidak mau saya tinggalkan sudah. Terkadang dakwah itu kan seperti itu. Ya, hasilnya enggak sekarang, ya. Hasilnya nanti terkadang jauh, ya. Baik. Nah, dulu ana seperti itu maksudnya apa? Karena ana pahami salat jamaah di masjid itu wajib, enggak ada kecuali uzur sakit, ya, safar, ya. Karena kita pahamnya seperti itu dari pengajar-pengajar kita. Nah, kita harus dijelaskan masalah hukum fikih itu, ini faktanya. Para ulama seperti ini pendapatnya. Ulama seperti ini. Ya, ini ulama semuanya. Mau diapakan ini ulama ini? Masa kalah dengan pendapatnya Syekh A, Syekh B, Syekh C. Yang dia hidupnya jauh. Ilmunya jauh. Jaraknya jauh. Ya. Masa kita katakan lebih utama kita ikut pendapat ulama sekarang? Ya Allah. Kita katakan apa? Pembahasan fikih yang sudah dikaji dahulu itu sudah clear, sudah selesai, tidak akan berubah. Pendapatnya mengatakan sunnah-sunnah, sutrah dulu. Sutrah itu kita pahamnya wajib. Ya, empat madzhab semuanya sunnah. Kita pahamnya wajib. Ya. Nah, coba lihat turunannya fikih seperti itu kan. Akhirnya kalau anda ada, pergi orangnya maju dia. Terkadang jauh. Anda pernah seperti itu. Ya. Anda sudah maju. Cukup jauh itu. Yang ada dai itu maju lagi katanya. Maju anak kayak gerak jalan jadinya. Ya, maju. Ya. Itu batal menurut semua mazhab. Ya, itu batal menurut semua mazhab. Anda enggak tahu dulu. Ya. Tapi itu belum anak qadha itu. Ya. Wajib di qadha mazhab Syafi'i itu ya. Tidak, lanjutkan. Ya, kata mazhab Syafi'i, kalau di mazhab Syafi'i illa, kecuali kalau dia itu lanjutkan fatahus salam. Ya. Orang salam baru dia selesai salat sunnahnya. Maka apa? Batalkan. Ya. Kenapa? Karena di ayat disebutkan wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amalan kalian. Ya, wal a'mal umum di antaranya salat. Ya, antaranya salat. Maka jangan kalian batalkan amalan kalian. Jangan kalian batalkan salat kalian sampai selesai. Ya. Sampai selesai. Ya, kenapa dibatalkan? Kenapa? Ya, pertanyaan kenapa dibatalkan? Ya, itu salat ini, salat kita katakan tinggalan, saya salat jamaah, Anda ketinggalan, ya. Anda ketinggalan. Karena apa? Karena keutamaan, ya, keutamaan awal takbiratul ihram dengan imam itu sunnah, sedangkan membatalkan amal haram hukumnya, membatalkan amalan hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'i kita sholat sudah ini, kita batalkan tiba-tiba, tidak ada apa, tidak ada, tidak lihat orang mau jatuh ke selokan, tidak melihat anak sedang mau ditabrak, tidak ada alasan kita batalkan, haram hukumnya. Ya. Karena larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum. Ya, wan nahyu ya yaqtadi at-tahrim. Sedangkan dalam kaidah usul fikih disebutkan larangan itu konsekuensinya adalah pengharaman, ya. Maka apa? Salat. Ya. Makanya kalau kita mau salat sunnah kira-kira sudah mau qomat, jangan dulu, tunda dulu. Kenapa? Karena lebih utama salat sunnah setelah salat. Ya, salat jamak salat sunnah qabliyah. Ya, kan ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Afdal mana, sholat sunnah qobliyah zuhur sebelum zuhur atau setelah sholat zuhur? Madhab menyebutkan setelah sholat zuhur afdalnya. Tapi dikatakan qobliyatul zuhur itu majazan, secara itu majaz ya, penamaan majaz itu secara bahasa. Artinya apa? Artinya diselesaikan dulu yang wajib. Ya, kenapa afdol? Karena yang wajib dia lebih utama diselesaikan dulu. Khawatir apa? Meninggal dia. Ya, khawatir dia meninggal. Maka sholat qobliyah setelah salam, ya, setelah salam zikir, sholat dia dua rakaat apa? Qobliyah. Setelah itu sholat lagi dua rakaat ba'diyah, itu yang afdol. Ya, itu sebutkan di kitab muqaddimah. Ya, makanya kita katakan apa? Kita katakan dia kalau sudah mau qomat, ya, jangan dia sholat, jangan dia sholat, karena dia orang nanti terganggu. Apalagi dia sholat di sini misalkan, dia lanjut tetap, ya, orang sudah sholat fardu, ya. Sholat fardu. Kalau kita mau sholat, jangan di tempatnya ke pinggir atau di belakang atau ke ujung, ya. Atau tidak sholat sama sekali, nanti setelah salam baru sholat. Nah. Ya, seperti itu ya, maksudnya banyak perkara-perkara yang dulu kita pelajari. Anda pun tidak tahu mazhab yang menyatakan sutrah itu wajib pendapatnya siapa. Anda bukan pendapatnya Syekh A, Syekh B, enggak. Anda minta pendapatnya mujtahidin, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, atau Hanafiyah, ya, atau Zahiri, ya. datangkan pendapat yang mana, baru kita katakan. Jadi untuk pembahasan yang sudah dikaji, sudah selesai di fikih, semua madzhab sudah membahasnya, usahakan jangan dibiasakan mendatangkan perkataan ulama sekarang. Kenapa? Karena ulama sekarang pun sama statusnya seperti kita. Mereka pun menukil, ya. Mereka pun menukil. Nukilan para ulama itu bisa jadi benar, bisa jadi keliru paham, dan itu manusia. Bukan merendahkan para ulama, tetapi apa? Tetapi kata para ulama, kalau kita itu mau taksil ilmu, kita mau punya pondasi ilmu, maka nukil langsung dari asal, jangan dari farar, ya, nukil langsung dari induk, ya, induk. Makanya kalau kita buat kajian ilmiah, ya, tulisan dan seterusnya, itu kan ada referensinya. Referensi itu bisa dilihat kekuatan bahasan dia dengan melihat referensi. Kalau referensinya kitab induk semuanya, oh, kuat itu, ya, itu kuat. Beda kalau dia menukil dari kitab, yang kitab itu menukil dari kitab induk, itu lemah. Kenapa? Karena nukilan orang itu yang dia farak, ya, turunan, itu bisa jadi apa? Salah faham, salah tulis, dan seterusnya. Ya, jadi apa? Jadi kalau kita bisa menukil, itu lebih afdol. Nah. Jadi sholat sunnah lebih utama di rumah, kecuali apa? Kalau sholat wajib, sholat wajib lebih utama di masjid, ya, lebih utama di masjid. Adhan. Ya. Bagaimana menanggapi orang yang sholat yang mengatakan sholat fardu itu wajib di masjid? Dia berdalilkan dengan sabda Nabi yang bisa saya menyuruh para sahabat saya menggantikan posisi saya menjadi imam. Saya akan keluar membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat. tidak pergi ke masjid pada salat fardu itu. Iya. Dan hadisnya, dan hadis yang lain juga istidlal mereka itu masalah hadis Ibn Ummi Maktum yang dia mendengar, dia izin, ya Rasulullah saya itu izin dan salat jamaah di masjid. Ya, ya sudah kamu, ah sebentar, atas ma'an al-nida, kamu dengar azan, ya dengar izan, ajib. Kalau begitu ya, itu dijawab oleh ulama Syafi'i ya, bahwasanya yang pertama yang tadi itu adalah ham, ya lafadznya itu laqad hamamtu, ya aku sungguh sudah bertekad, ya dan apa hamamtu itu dalam bahasa Arab itu bukan sesuatu yang jazm, bimakna bermakna menunjukkan pasti itu sesuatu yang wajib, ya kenapa kalau kita katakan tidak wajib, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar. Nah, ini ham tadi ini tidak bermakna seperti itu. Tidak katakan pasti sesuatu yang wajib. Karena apa? Ham, ham itu seperti apa? Seperti kalau kita mengatakan, ayo kita sholat, ya, ayo kita sholat. Nah, itu ham. Ya, kita sudah mau sholat. Kemudian ada di atasnya lagi, lebih tinggi lagi. Pergi dia wudu. Kalau tadi baru ngobrol-ngobrol, ayo kita sholat. Ya, sudah azan. Nah, itu ham. Belum dilakukan. Ya, tapi belum ada tindakan. Ya. Kalau yang kedua itu namanya bukan qasad. Azam. Azam. Azam itu di atasnya lagi. Azam. Ah, pergi kita. Pergi. Ayo, pergi. Ayo. Pergi ke wudu dia. Wudu, ambil pakaian, itu azam. Di atasnya lagi. Ya, di atasnya lagi apa? An-niyah. An-niyah itu yang paling tinggi. Jadi, dia masih wudu, masih melakukan sebab. Belum betul-betul ibadah itu sendiri. Belum betul-betul tujuan itu sendiri. Tapi kalau niat sudah, itu adalah fi'lu syai' muqtarinan apa? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'l. Kalau niat di atasnya ham, di atasnya azam, itu dia ingin melakukan sesuatu tetapi muqtarinan bil fi'l, ya sudah langsung dilakukan, dia sudah langsung dilakukan. Allahu Akbar, itu berarti sudah dipraktekannya, direalisasikannya, berarti ham itu paling bawah. Nah, ini tingkat, ya tingkat kepastiannya, kita katakan pasti wajib berarti itu. Kalau misalkan Nabi SAW mengatakan seperti itu, enggak, dalam bahasa Arab tidak seperti itu, ya dalam bahasa Arab seperti itu, kecuali kalau Nabi mengatakan laqad azamtu di atasnya, itu pemahaman bahasa. Ya, pertama kita harus pahami secara bahasa dulu karena ini bahasa Arab. Jangan dilihat dengan bahasa terjemahan ya. Kalau terjemahan rusak itu. Ya. Laqad hamamtu itu diterjemahkannya saya sudah bertekad kuat. Ya, nah itu bertekad kuat itu apakah azam atau ham? Ham di bawah. Itu pertama. Yang kedua, Nabi SAW mengucapkan itu bukan untuk menunjukkan wajib, kata Syafi'iyah. Kenapa? Karena ada sharif, ya, dalam masalah menjelaskan dalil untuk kita mau satu hukum, metode ulama semuanya, dari mazhab semuanya, ya. Kenapa mereka mengatakan semuanya, mengatakan sunnah di masjid itu, ya, beda dengan jamaah ya. Sunnahnya di masjid, jamaahnya fardu kifayah, itu berselisih ulama dalam masalah jamaahnya. Kenapa mereka rata-rata mengatakan sunnah? Karena ada sharif, ya. Sharif itu dalil lain. Jadi dalam masalah hukum, dalil itu tidak boleh satu. Dalilnya masalah Ummi Maktum, dalil yang masalah tadi Nabi SAW mau membakar. Jangan cuma ini, banyak dalil yang lain. Kumpul dulu semuanya. Sudah kumpul dulu semuanya, baru diolah dengan ilmu usul fikih dan ilmu bahasa dan ilmu hadis. Sudah seperti itu, baru keluar hasil. Yang apa? Yang utuh. Jadi tidak bisa dipahami sebagian, tinggalkan sebagian. Ya, kalau kita apa? Kalau kita mengatakan wajib dengan satu hadis, dua hadis ini, nanti riwayat Nabi SAW yang mengatakan yang tadi itu, yang sholat berjamaah lebih afdol dibandingkan sholat sendiri, ya 27 derajat. Berarti apa? Berarti Nabi SAW kalau kita tidak amalkan itu tidak, itu mansuh atau apa tidak dipakai maknanya, ya. Maka berarti Nabi SAW membandingkan sesuatu yang tidak boleh dibandingkan, ya. Itu namanya lahun, main-main, ya, main-main. Ya kalau seperti itu yamtani', itu tidak boleh terjadi untuk seorang nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Maka caranya bagaimana mereka? Mereka jam'un bainad dalilain, ya. Kan ada kaidah i'malul kalam aula min ihmaliha, ya. Kaidah yang lain i'malud dalilain aula min ihmal ahadihima, ya. Dipakai dua dalil semuanya yang ada itu lebih utama dibandingkan dibuang salah satunya. Nah, Syafi'iyah menggabung, dan ini metode tarjih terkuat, digabung dulu. Kalau bisa jamak, jamak. Ya, kalau Anda bisa baru ditarjih. Jamaknya bagaimana? Jamaknya dalil yang tadi itu laqad hamamtu itu lidilalah ala ta'kid jamaah fil masjid, ya, bahwasanya itu sangat ditekankan berjamaah di masjid, la lil wujub, bukan untuk wajib, ya. Kenapa? Karena ada sharif. Sharifnya tadi itu apa? Yang hadis yang tadi. Sharifnya bukan cuma satu. Bukan cuma satu. Ada sharif lain. Ada sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang sahabat. Mereka ini salat di rumahnya masing-masing. Kemudian dia katakan selesai salam Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah dengan sahabat ala tashtarikun ma'ana, apa yang maknanya itu, tidakkah kalian alat salu ma'ana, tidakkah kalian ikut sholat bersama kami? Mereka jawab apa? Kami sudah sholat ya Rasulullah, di mana? Di rumah kami, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau kalian sudah sholat di rumah kalian, maka ikut sholat lagi, sholat apa? Sholatul i'adah. Tapi ada yang katakan ini riwayat perlu dicek lagi, karena sholatul i'adah itu tidak boleh kalau dia sudah sholatnya di rumah, ya. Al-Muhim itu diantara sharif yang mengatakan bahwasanya ikrarnya Nabi SAW bahwasanya kenapa kalian sholat di rumah, bukankah sholat di masjid itu wajib? Anda disuruh, Anda diingkari oleh Nabi SAW. Itu sharif. Nah, sharif itu dalil lain yang memalingkan dari wajib menjadi tidak wajib, dari haram menjadi tidak haram. Itu namanya sharif, ya. Jadi gabung sama dengan hadis Ibn Ummi Maktum, itu dijawab bahwasanya di antara jawabannya itu kekhususan untuk sahabat Ibn Ummi Maktum, ya. Karena dia tidak bisa apa? Karena dia tidak bisa beramal amalan yang lain kecuali istiqomah dalam salat. Ya, itu pertama. Ya, tapi jawaban ini lemah. Ya, jawaban yang lebih kuat bahwasanya itu menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya salat jamaah di masjid, la lil wujub, bukan untuk kewajiban, ya. Karena apa? Menggabungkan dalil yang ada. Sama seperti yang tadi, ya. Jadi itu seperti itu. Dan banyak seperti itu, ya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan dia terkadang menunjukkan wajib, tetapi ada dalil lain yang sharif tadi itu memalingkan dari makna wajib, atau yang menunjukkan haram, ada dalil lain yang menunjukkan tidak haram. Ya, itu banyak seperti itu. Ya. Seperti apa? Seperti seperti hadis tadi yang dulu kemarin, kita apabila seseorang dari kalian lewati saudaranya yang sedang sholat, maka faqatilu, ya, itu fil amr, maka perangi dia, ya, innama huwa syaitan, itu syaitan, ya. Kita katakan fil amr dalam usul fikih itu yaqtadi al-wujub, ya, al amr yaqtadi al-wujub, perintah itu konsekuensinya wajib, ya, konsekuensinya wajib. Tapi hampir tidak ada yang berpendapat wajib, ya, padahal itu amr. Ya, kenapa? Karena ada sharif, ya, sharif. Ya, itu disunahkan, bukan wajib. Jadi kita menghalangi itu tidak wajib, tapi disunahkan. Ya. Nah, itu karena ada dalil lain. Karena Anda ingat dalil lainnya apa? Jadi yang seperti itu dalam masalah memahami dalil. Kita lanjutkan nanti habis ini, habis asar. Tatbiqatil qa'idah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.